Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita memasuki pembahasan tentang Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Dan bukan makhluk. Al-Mu'allif Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan ayat yang pertama tentang hal ini, bahwa Al-Qur'an itu kalamullah ghairu makhluk. Allah taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin, dan jika ada seorang dari musyrikin istajaraka meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalamullah, agar dia mendengar kalamullah, yakni Al-Qur'an. Disebutkan di sini wa in ahadum minal musyrikin, dan jika ada seorang dari musyrikin, yakni dari orang-orang musyrik yang engkau diperintahkan untuk memerangi mereka, namun ternyata ada seorang dari mereka yang istajaraka, yakni meminta perlindungan kepadamu yakni kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat beliau ya meneladani beliau dalam hal ini. Ketika ada seorang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, ya tinggal di dekatmu, minta jaminan keamanan, fa'ajirhu, yakni berilah perlindungan kepadanya, berilah keamanan untuknya, fa'ajirhu. Ya, terimalah permintaan dia itu, hatta yasma'a kalamullah, agar dia mendengar kalamullah. Yani mendengar kalamullah secara langsung darimu, wahai Rasulullah. Karena bisa jadi, ya di tengah-tengah kaumnya, ya dia tidak mendengar, ya dengan benar tentang Islam, tentang Al-Quran. Namun ketika mendengar langsung darimu, maka sangat besar harapannya dia akan memahami dengan baik. Dan jika Allah tetapkan untuknya hidayah, dia akan masuk Islam. Hatta yasma'a kalamullah. Agar dia mendengar kalamullah. Naam. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Quran dengan kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Quran dengan kalamullah. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Sebab kalam adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk. Ya, sebagaimana zat Allah itu bukan makhluk, demikian juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terpisahkan. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat-sifat, dan itu semua bukanlah makhluk, dan di antara sifat-sifatnya adalah Al-Kalam. Dan Al-Quran itu sebagian dari kalamullah. Al-Quran itu sebagian dari kalamullah, berarti Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyandarkan kalam kepada dirinya. Kalam Allah. Kalam Allah. Ya. Penyandaran di sini atau idhafah di sini tergolong idhafah sifat kepada mausufnya, kepada yang disifati atau yang memiliki sifat. Menyandarkan sifat kepada pemiliknya. pemilik sifat tersebut. Ya. Dan di sana ada macam idhafah penyandaran yang kedua, yaitu idhafat ya zat. Ya, idhafat zat. Menyandarkan suatu benda, suatu zat ya kepada benda yang lain. Ya. Atau menyandarkan suatu benda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika macam penyandaran itu adalah idhafatu sifah, penyandaran sifat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut tentunya bukan makhluk. Yang disandarkan itu bukan makhluk, karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyandaran macam yang kedua, idhafatu zat, menyandarkan suatu zat tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu merupakan penyandaran makhluk kepada penciptanya, yaitu Allah. Penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, naqat Allah. Naqah Allah. Ini unta betina Allah. Ini menyandarkan makhluk kepada penciptanya. Sehingga naqah adalah makhluk. Ya, dan bukan sifat Allah. Contoh lain ketika disebutkan Baitullah. Baitullah. Ya. Baitullah, bait ini zat. Ya, benda. Maka ya, bait merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sebagai contoh ini kalamullah. Ya, kalamullah. Nah, kalam ini merupakan sifat, bukan zat. Ya, bukan benda namun sebuah makna. Maka ini termasuk dalam bab idhafatu sifat ila mausufiha, menyandarkan sifat kepada pemiliknya, sehingga itu bukan makhluk. Maka Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk, karena Allah mengungkapkan Al-Qur'an di dalam ayat ini dengan kalam, hatta yasma' kalamullah, yakni hatta yasma' Al-Qur'an. Naam. Kemudian perlu kita bedakan antara insya'ul kalam, insya'ul kalam mengungkapkan ucapan, perkataan, mengungkapkan ucapan, perkataan, dengan iblaghul kalam, menyampaikan kalam, ucapan. Ya, menyampaikan ucapan. Nah, ini dua hal yang berbeda, insya dengan iblagh. Insya berarti pihak yang pertama kali mengungkapkannya, mengungkapkan perkataan tersebut. Maka perkataan itu dinisbatkan, disandarkan kepadanya, bahwa dialah pengucapnya. Ya, dialah pengucapnya. Adapun iblagh sekedar menyampaikan dan menukilkan perkataan pihak yang pertama. Pihak yang pertama. Nah, ini dua hal yang berbeda, insya dan iblagh. Insya ini mengungkapkan pertama kali, dan iblagh adalah menyampaikan perkataan pihak yang pertama. Nah, Al-Qur'an ya, Al-Qur'an ya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabullah, kalamullah. Kenapa? Karena Allah lah yang melakukan insya. Karena Allah lah yang mengungkapkan ya, ucapan Al-Qur'an pertama kali. Allah lah yang ya, berfirman dengan Al-Quran, ya, mengatakan, menyebutkan Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran pertama kali. Allah lah yang mengucapkannya pertama kali. Sehingga Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Berbeda halnya ketika Al-Quran disandarkan kepada selain Allah. Ya. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala, innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, laqawlu, benar-benar perkataan rasulin karim, utusan yang mulia. Siapa yang dimaksud dengan utusan yang mulia di sini? Yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Al-Quran kenapa disebut sebagai perkataan Jibril? Jawabannya, disebut sebagai perkataan Jibril, disandarkan kepada Jibril, bukan atas dasar insya, tetapi disandarkan kepada Jibril atas dasar iblal. Karena Jibril menyampaikan Al-Quran. Ya, sebagai penyampai, muballigh. Ya. Dan memperdengarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Ya. Namun itu tidak mengeluarkan hakikat Al-Quran adalah kalamullah. Karena Allah lah yang melakukan insya. Mengungkapkan Al-Quran pertama kali. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Adapun di dalam ayat ini, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar perkataan Jibril, utusan yang mulia. Maksudnya adalah Jibril menyampaikan Al-Quran. Perkataan Jibril ketika dia menyampaikannya. Nah, semisal dengan ayat ini pula, ayat yang lain. Innahu laqawlu rasulin karim, wa ma huwa biqawli syair. Ayat yang lain dalam surat yang lain. Innahu laqawlu rasulin karim, wa ma huwa biqawli syair. Nah, Rasul Karim di dalam ayat yang lain ini, ya, yang kelanjutannya adalah wa ma huwa biqauli syair, yang dimaksudkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedakan Rasul Karim, laqaulu rasulin karim, ya, di dalam surat innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang dimaksud adalah Jibril. Adapun innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair, yang dimaksud dengan Rasul Karim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini juga sama, Al-Qur'an disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena iblal. Karena beliau sebagai penyampainya, penyampai Al-Qur'an. Al-Qur'an ini benar-benar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menyampaikannya. Ya. Maka ayat semisal ini, ya, tidak menafikan, bertentangan dengan hakikat atau kenyataan bahwa Al-Quran itu ya tetap kalamullah. Ya, maksudnya adalah insya-nya, Allah lah yang insya mengungkapkan Al-Quran pertama kali. Ya. Adapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril dan Nabi Muhammad alaihimassalatu wassalam, maka hanya iblaq. Melakukan iblaq, penyampaian saja. Nah, di dalam ayat ini, ya, ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam, hatta yasma' kalamullah, sekaligus ditetapkan bahwa, ya, Al-Quran yang dibacakan dan diperdengarkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah, sampai atau agar dia mendengar kalamullah. Ya, mendengar kalamullah dari siapa? Apakah langsung dari Allah? Tentunya kan tidak, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau perdengarkan adalah kalamullah. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian, ya, sebelum kita beralih ke pembahasan ayat berikutnya, ya, kita bahas terlebih dahulu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan Al-Quran. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah fil Quran, tentang Al-Quran. Ya, yang pertama, anal Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah, Allah mengucapkannya, mengatakannya. Nah, ini jelas, dalilnya juga jelas seperti tadi. Yang kedua, anal Qur'ana munazzal, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah firman Allah taala, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan. Juga seperti ayat, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya di Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ini wa nazzalnahu tanzila, Al-Qur'an kami turunkan. Dan dalil-dalil lain yang banyak. Kemudian yang ketiga, di antara keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah terkait dengan Al-Qur'an adalah annal Qur'ana ghairu makhluq, bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dalilnya juga banyak. Ya. Ada dalil naqli dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, dan di sana juga ada dalil aqli, dalil logis. Logika. Di antara dalil sam'i atau naqli ya dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu ghairu makhluk, bukan makhluk, adalah firman Allah taala di dalam surat Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahu al khalqu wal amru. Ya. Perhatikanlah, Allah memiliki al-khalq, penciptaan, wal amru dan perintah. Penciptaan dan perintah. Nah, bagaimana mengambil kesimpulan atau memahami dari penggalan ayat ini, ala lahul khalqu wal amru, bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk? Jawabannya, Al-Qur'an itu masuk di dalam al-khalq ataukah al-amr? Ala lahul khalqu wal amru. Ada dua hal yang dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat ini, ala lahul khalq wal amr. Yang pertama adalah al-khalq, dan yang kedua adalah al-amr, menunjukkan bahwa khalq itu sesuatu yang berbeda dengan apa? Al-amr. Ya, khalq itu bukan amr, dan amr itu bukan khalq. Sehingga diatofkan, ya, disebutkan semacam ini. Al-amr diatofkan kepada al-khalq. Dan al-ataf, pengatofan, ya, dengan huruf waw seperti ini, wal-amru, dan al-amr, dan perintah. Pengatofan itu menunjukkan apa? Menunjukkan al-mughayarah, adanya perbedaan. Ya, sebagai contoh, ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun. Nah, diatofkan. Ada Amrun, ada Khalid. Ya, setelah disebutkannya Zaid, menunjukkan bahwa Khalid itu bukan Zaid. Ya, Amr juga bukan Zaid. Demikian juga di sini, ala lahul khalqu wal amru, menunjukkan bahwa khalq itu sendiri dan amr itu sendiri. Amr bukan khalq. Nah, sekarang pertanyaannya, Al-Quran itu masuk ke dalam khalq ataukah al-amr? Jawabannya, Al-Quran itu bagian dari amr. Seperti yang Allah taala firmankan di dalam ayat yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa kadzalika auhayna ilaika, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, ruhan min amrina, ruh min amrina, dari perintah kami. Nah, yang dimaksud apa? Ruham min amrina, Al-Qur'an. Ya. Sehingga Al-Quran Allah sifati di dalam ayat ini, Allah sebut dalam ayat ini dengan amr. Ruhan min amrina. Berarti Al-Quran masuk ya di dalam ungkapan al-amr. Ala lahul khalq wal amr. Berarti Al-Quran bukan khalq. Karena al-ataf itu menunjukkan perbedaan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Ma'tuf dengan ma'tuf alaih sesuatu yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Sehingga Al-Quran itu adalah amr. Dan amr itu bukan khalq. Kesimpulannya Al-Quran bukan khalq. Itu natijahnya. Kesimpulannya, konklusinya. Al-Quran adalah amr. Ya. Dan amr itu bukan khalq. Bukan khalq. Khalq kan makhluk berarti. Khalq berarti penciptaan. Berkaitan dengan makhluk. Konklusinya, kesimpulannya adalah Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, karena masuk ke dalam ungkapan amr, bukan ungkapan khalq. Adapun di antara dalil logika, ya, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Ya. Yang pertama adalah karena Al-Quran itu merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah. Dan kalam itu bukan suatu benda yang berdiri sendiri. Kalam itu bukan benda yang berdiri sendiri. Kalam adalah sifat yang ada pada pemilik sifat tersebut. Tidak mungkin berdiri sendiri. Ya, sehingga bagaimana mungkin Al-Quran itu adalah makhluk, sementara Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu adalah sifatnya. Ya, berarti Al-Quran adalah sifat Allah dan bukan makhluk. Nah. Kemudian dalil logika yang kedua. Ya. Dalil logika yang kedua, seandainya Al-Quran itu adalah makhluk, berarti lafaz-lafaz perintah, larangan, lafaz-lafaz berita, kalimat berita di dalam Al-Quran, ya, itu tidak memiliki makna, tidak memiliki arti. Itu sekedar makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti itu. Makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti itu, sehingga tidak memiliki makna. Ungkapan-ungkapan perintah tidak mengandung makna perintah. Itu sekedar diciptakan oleh Allah dalam bentuk perintah. Ungkapan-ungkapan larangan di dalam Al-Quran itu tidak mengandung makna larangan. Kita dilarang dari ini dan itu. Tidak. Itu sekedar makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti itu. Bentuk lafaz larangan. Demikian juga kalimat-kalimat berita. Ya, tidak mengandung apapun. Ya, tidak mengandung makna apapun. Sekedar bentuk. Ya, sebagaimana Allah menciptakan bintang-bintang dengan bentuk seperti itu. Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, ya, bumi, gunung, dan seterusnya bentuknya seperti itu. Kan tidak mengandung makna perintah, larangan, dan berita. Enggak ada. Nah, ini konsekuensinya. Ini konsekuensi keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, konsekuensi yang sangat fatal. Sehingga, ya, poin yang ketiga ini, ya, di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan Al-Quran adalah Al-Quran itu ghairu makhluk, bukan makhluk. Kemudian poin yang keempat, ya, minhu bada annal Quran minallahi bada, bahwa Al-Quran itu bada'a, ya, ya, bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a, dari Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a, bermula hanya dari Allah. Ini pembatasan, hanya dari Allah, tidak dari selain Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu ya muncul. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah huwallazi ibtada'a bih. Bahwa Allah dialah yang pertama kali mengatakannya, mengucapkannya. Ya. Adapun selain Allah, ya, maka sekedar membaca Al-Qur'an, membaca kalamullah. Ya. Tapi yang pertama kali mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti tadi berkaitan dengan permasalahan insya dan iblal. Insya, insyaul Qur'an Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Adapun kita hanya iblaq, membaca ulang, menyampaikan. Nah, ini kan jelas. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Kita menukilkan ucapan, perkataan. Siapa yang mengatakannya? Apakah dinisbatkan kepada kita yang menukilkan? Kan tidak. Ya, yang berkata adalah fulan. Kan begitu. Saya hanya membacakan, saya hanya menukilkan, menyampaikan. Tapi ini perkataannya sah, perkataannya fulan. Kan begitu. Ya. Qala Syekh Fulan. Syekh Fulan mengatakan demikian. Ya, siapa yang mengatakannya? Ya, Syekh Fulan, bukan saya. Nah, kemudian poin yang kelima, wa ilaihi ya'ud. Dan kepada Allah lah Al-Qur'an itu kembali. Kepada Allah lah Al-Qur'an itu kembali. Ini yang kelima. Al-Sunnah wal Jama'ah meyakini bahwa Al-Qur'an seperti tadi, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Qur'an itu muncul, Allah yang pertama kali mengucapkannya, dan kepada Allah lah Al-Qur'an itu kembali. Nah, apa maknanya? Ya. Makna wa ilaihi ya'ud ada dua. Ada dua maksud. Makna dan maksud yang pertama, wa ilaihi ya'ud, ya, yaitu bahwa Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah dari bumi pada suatu malam menjelang hari kiamat. Ya. Ya, sehingga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tersisa dan tidak ada lagi Al-Qur'an baik di dalam dada hafalan ya, maupun di dalam mushaf-mushaf catatan tidak ada. Ya, Allah Maha Mampu. Yang sebelumnya menghafal Al-Qur'an tiba-tiba hilang hafalan tersebut. Enggak ingat sama sekali. Yang sebelumnya ada tulisan Al-Qur'an di lembaran-lembaran tiba-tiba tidak ada. Ya, Allah angkat pada saat dalam satu malam. Ya, menjelang hari kiamat. Nah, ini terjadi karena memang Al-Qur'an itu diturunkan ya kalau masih dibaca dan diamalkan. Ya, dijadikan bimbingan. Ketika sudah tidak lagi dibaca, diamalkan, tidak lagi dijadikan bimbingan, maka tidak ada manfaat dari Al-Qur'an untuk tetap berada di muka bumi, maka Allah angkat. Ya. Karena Al-Qur'an itu adalah atau memiliki sifat karim mulia. Ya, untuk apa tetap berada di muka bumi? Ya, di dalam mushaf-mushaf dan hafalan manusia sementara mereka tidak lagi membaca dan mengamalkannya. Maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicontohkan oleh para ulama dengan contoh lain seperti Ka'bah. Ya, Ka'bah adalah Baitullah yang mulia. Ya, tetapi ketika sudah tidak lagi diagungkan dan dimuliakan oleh kaum muslimin menjelang hari kiamat nanti, ya, maka Ka'bah itu dengan mudahnya dihancurkan. Ya, oleh seseorang bersama pasukannya. Ya, dihancurkan. Ya, bata demi bata diambil. Ya, mereka saling mengulungkan bata itu satu orang ke orang yang lain sampai dibuang ke lautan. Ya, padahal nampaknya pasukan itu lebih lemah daripada pasukan Abrahah. Ya, tapi kenapa mampu? Ya, karena sudah tidak lagi dimuliakan oleh manusia di muka bumi. Ya, maka dengan mudahnya dihancurkan. Ya, Allah mengizinkan Ka'bah hancur. Demikian juga Al-Qur'an ketika sudah tidak lagi dimuliakan dan diamalkan. Adapun maksud yang kedua dari wa ilaihi ya'ud, Al-Qur'an ilallahi ya'ud. Kepada Allah lah Al-Qur'an itu kembali. Maksud yang kedua adalah ya, Al-Qur'an ya'udu ilallahi wasfan. Bahwa Al-Qur'an itu kembali kepada Allah sebagai sifatnya. Yakni bukan sifat selainnya, bukan sifat untuk selain Allah. Al-Qur'an itu adalah sifat untuk Allah atau milik Allah Subhanahu wa taala yang ada pada Allah dan bukan sifat ya selain Allah. Ya. Adapun selain Allah seperti tadi, ya, hanya membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Tapi tidak sampai dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah sifat orang tersebut. Kan tidak. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa ilaihi ya'ud, yakni Al-Quran itu dinisbatkan kepada Allah sebagai sifat. Hanya dinisbatkan sebagai sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagai sifat untuk selain Allah. Nah, ini beberapa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan Al-Qur'an. Nah, di sana ada poin-poin keyakinan yang lain terkait dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian ya. Al-Mu'tazilah, bagaimana keyakinan mereka tentang Al-Quran? Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Laisa kalamullah, bukan kalamullah. Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah. Ya. Di antara dalil yang mereka jadikan sebagai syubhat, ya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, Allah menciptakan kullu syai', segala sesuatu. Ya. Kata mereka, Al-Qur'an itu juga syai', sesuatu. Sementara di dalam ayat ini Allah menyebutkan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta kullu syai', semua syai', segala sesuatu. Dan Al-Quran kan sesuatu syai', berarti Al-Quran itu makhluk, diciptakan oleh Allah. Ya, diciptakan oleh Allah. Nah, bagaimana bantahan terhadap mereka, ya, ketika berargumen dengan ayat ini? Ya, bantahannya, ya, di antara bantahannya, ya, adalah annal Quran kalamullah. Bahwa Al-Quran itu ya, adalah kalamullah sebagaimana yang ditunjukkan di dalam ayat lain. Seperti tadi, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ya. Sampai atau agar dia mendengar kalamullah, mendengar Al-Quran, kalamullah. Berarti Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalam itu merupakan sifat yang tidak mungkin berdiri sendiri. Sifat Allah tidak mungkin berupa makhluk, ya. Ya, sifat ya ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin zat Allah sendiri, kemudian sifat Allah itu sendiri terpisah dari Allah dan berupa makhluk, kan tidak mungkin. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah, seperti di dalam ayat yang lain, hatta yasma'a kalamullah, dan kalamullah itu adalah sifat Allah yang tidak mungkin ya, berdiri sendiri berupa makhluk. Karena sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk. Demikian juga bantahan yang kedua. Ya, bahwa ungkapan kul, kullu syai', ya, terkadang urida bil khusus. Ya, terkadang menjadi bentuk am, bentuk umum, nampaknya menyeluruh, seluruh, semua. Namun ternyata yang dimaukan dengannya adalah sebagian. Ya. Sebagian. Ya, contoh lainnya apa? Ya, contoh lainnya adalah apa? Firman Allah Ta'ala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya. Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha. Menghancurkan segala sesuatu. Nah, apakah hancur langit ini? Ya, ketika Allah mengadab mereka, apakah hancur semua bumi ini? Ya, jawabannya tidak. Padahal Allah menyebutkan dengan ungkapan kulla syai'. Ya. Demikian juga seperti firman Allah Ta'ala tentang Ratu Saba, Malikatu Saba. Wa utiyat min kulli syai'. Dan dia telah diberi, dikaruniai oleh Allah min kulli syai', dari segala sesuatu. Ya. Nah, pertanyaannya apakah sudah memiliki dan menguasai semuanya? Kan tidak. Ya, bahkan apa yang dimiliki oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ada yang tidak dimiliki oleh Malikatu Saba. Ya. Nah ini intinya adalah ya, tidak tepat bahkan sangat salah berdalil dengan firman Allah Ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' ya, untuk menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk ya, terlalu jauh pendalilannya. Sementara di sana masih banyak ayat-ayat yang jelas, yang muhkam, tegas, jelas Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk ya. Hanya saja memang demikian ya, kebiasaan ahlul batil, mereka berpegang dengan ayat-ayat yang mutasyabihah, yang samar-samar, rancu-rancu. Nah, keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, konsekuensinya sangat besar. Konsekuensinya sangat fatal. Ya. Di antara konsekuensi keyakinan Al-Quran itu makhluk, di antara konsekuensinya adalah takdzib lil Quran, mendustakan Al-Quran. Konsekuensinya kalau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ya berarti mendustakan ya, Al-Quran, sangat bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Sebab Al-Quran itu Allah sebut sebagai amr, seperti tadi, وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Ya. Allah sebut Al-Quran dengan amr. Dengan amr. Ya. Sedangkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ya. Berarti karena Al-Quran adalah amr, maka Al-Quran bukan makhluk. Ala lahul khalqu wal amr. Al-Quran bagian dari amr. Nah. Konsekuensi yang kedua, ya, keyakinan tersebut ya, berkonsekuensi. Konsekuensinya adalah menggugurkan kandungan perintah, larangan, dan berita di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah makhluk, menurut mereka, ya diciptakan seperti itu, sehingga ungkapan perintah tidak mengandung makna perintah. Itu sekedar diciptakan dengan bentuk perintah, tapi tidak mengandung makna perintah. Kemudian larangan-larangan di dalam Al-Quran juga sekedar diciptakan dalam bentuk ungkapan larangan. Lafaz nahi, larangan. Tapi tidak mengandung makna larangan. Karena itu sekedar diciptakan seperti itu. Demikian juga kalimat-kalimat berita. Allahul Musta'an. Kemudian konsekuensi yang ketiga. Keyakinan Al-Quran itu makhluk. Keyakinan Al-Quran itu makhluk adalah ya. Kita boleh ya, menyebut ucapan manusia sebagai kalamullah, ucapan Allah. Nah, berarti perkataan manusia siapapun dia, ya ucapannya boleh kita katakan ucapan dia ini adalah kalamullah. Nah, ini kan konsekuensinya. Kenapa? Karena Al-Quran saja yang makhluk boleh disebut sebagai kalamullah, kan makhluk. Ucapan kita kan juga makhluk. Perkataan-perkataan kita sebagai manusia ini kan juga makhluk. Berarti bolehlah kita mengatakan kalamullah. Ya, karena sama-sama makhluk, ya, dan Al-Quran juga makhluk. Ya, tapi kenyataannya Al-Quran boleh disebut dengan kalamullah, hatta yasma' kalamullah, padahal makhluk. Berarti ucapan-ucapan makhluk, ya, boleh disebut sebagai kalamullah juga. Ya, karena sama-sama makhluk. Ucapan kita makhluk, Al-Quran juga makhluk. Ya, Al-Quran boleh disebut kalamullah, berarti ucapan kita juga boleh disebut kalamullah. Nah, ini kan batil. Nah, ini menjadi celah bagi ahlul hulul wal ittihad. Hululiyah dan ittihadiyah. Yang meyakini, ya, golongan yang meyakini bahwa Allah itu berada di dalam makhluk. Atau Allah itu menyatu dengan makhluk. Ya, semacam apa itu manunggaling kawula gusti ya. Nah ini. Berarti kan sama saja ucapan kita ya berarti ucapan Allah juga. Kan begitu. Ini menjadi celah. Ya, keyakinan Al-Quran makhluk keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk menjadi celah. Ya, menjadi pintu bagi golongan Al-Hululiyah dan Al-Ittihadiyah. Yang meyakini bahwa Allah itu ya berada di dalam makhluk atau bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Nah, Al-Hululiyah memang mengatakan seperti itu. Ya, ucapan kita ya berarti ucapan Allah. Seperti di dalam bait syair seorang dari mereka, wa kullu kalamin fil wujuhi kalamuhu sawa'un 'alaina nasruhu wa nidhamuhu. Wa kullu kalamin, dan semua ucapan, semua perkataan ya, fil wujuh, fil wujuh yakni dalam apa kenyataan ini, realita ini yang ada, kalamuhu adalah ucapannya, ini ucapan Allah. Semua ucapan yang ada ini juga merupakan ucapan Allah, firman Allah. Sawa'un 'alaina nasruhu wa nidhamuhu, baik yang berupa prosa maupun puisi. Ya, baik yang berupa bait maupun tidak. Nah ini, ya, seorang dari ahli al-hulul wal ittihad yang mengatakan seperti itu. Sehingga Al-Quran makhluk, keyakinan Al-Quran makhluk menjadi celah bagi mereka. Nah, kemudian konsekuensi yang keempat, keyakinan Al-Quran itu makhluk, keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, sementara Al-Quran itu adalah kalamullah, sifat Allah, ya, adalah ya, kita menganggap bahwa semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu juga makhluk. Sifat-sifat Allah ta'ala yang lain semuanya juga makhluk. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, berarti Al-Quran itu adalah sifat Allah, berarti semua sifat Allah juga makhluk. Al-Quran itu kalamullah, kalamullah sifat Allah, Al-Quran itu makhluk, berarti semua sifat Allah yang lain juga makhluk kalau begitu. Allah itu bersifat dengan makhluk. Nah ini kan konsekuensi yang batil juga. Nah, sehingga sangat banyak konsekuensi yang batil dari keyakinan Al-Quran itu makhluk. Nah, kemudian seperti tadi, keyakinan Al-Quran makhluk itu adalah keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan Mu'tazilah. Nah, pertanyaannya, apa hukum orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk? Lafzi bil Quran makhluk. Ya. Atau sebaliknya, lafzi bil Quran ghairu makhluk. Lafzi bil Quran ghairu makhluk. Nah, gimana ini? Lafzi bil Quran makhluk. Lafzi, lafazku. Lafazku, lafaz. Lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk. Atau lafazku dengan Al-Quran itu bukan makhluk. Orang yang mengatakan demikian, apa hukumnya? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ya, lafazku, ucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk, jadi kan bahasa Indonesianya ya, tapi bahasa Arabnya lafzi bil Quran makhluk, dihukumi oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai mubtadi'. Sebagai mubtadi'. Kemudian bagaimana dengan orang yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk? Ya sudah, bukan makhluk. Lafzi, ucapanku atau lafazku dengan Al-Quran bukan makhluk. Juga dihukumi sebagai mubtadi' oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terus gimana ini maksudnya? Ya, kenapa dihukumi mubtadi' semuanya? Ya. Kenapa? Karena ungkapan lafzi, lafzun, ini termasuk ungkapan yang global. Mengandung dua kemungkinan. Mengandung dua kemungkinan makna, dua kemungkinan arti. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud dengan lafzi adalah talaffuzi, perbuatanku, melafalkan. Perbuatanku mengatakan, mengucapkan. Ya. Kemungkinan makna yang kedua lafzi yakni malfuzi, sehingga semakna dengan isim maf'ul, objek lafaz. Lafzi yakni apa yang aku ucapkan, malfuzi, apa yang aku ucapkan, apa yang aku baca, apa yang aku lafalkan, yang dilafalkan olehku. Naam. Karena wazan fa'al fa'lun. Ya, memang ya seringkali bermakna isim maf'ul, sering bermakna isim maf'ul. Contohnya apa? Khalqun. Khalq itu bisa berarti apa? Makhluqun. Ya kan, jami'ul khalq, seluruh khalq, ini seluruh makhluk. Ya, khalqun terkadang artinya adalah perbuatannya, perbuatan mencipta, dan terkadang maksudnya adalah makhluk-makhluk yang dicipta. Makhlukat, makhluk. Demikian juga lafzun, terkadang yang dimaukan makna yang pertama tadi, ini perbuatan, melafalkan. Ya, dan terkadang yang dimaukan dengannya adalah apa? Ya, yang dilafalkan. Sesuatu yang dilafalkan, dibaca dan diucapkan. Nah, karena lafzi termasuk ungkapan yang global, ya, maka ya, disalahkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena tadi bisa semakna dengan ucapan Mu'tazilah, Al-Quran makhluk, lafzi bil-Quran makhluk, maknanya bisa sama dengan apa? Al-Quran makhluk. Ya, karena lafzi tadi maknanya bisa malfuzi. Ya, malfuzi. Apa yang aku lafalkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang aku lafalkan ini, Al-Quran yang aku baca ini adalah makhluk. Berarti Al-Quran ya makhluk. Al-Quran yang aku baca, yang aku lafalkan adalah makhluk. Nah ini. Nah. Kalau yang dimaksud dengannya adalah perbuatanku melafalkan, perbuatanku melafalkan Al-Quran ini adalah makhluk, nah ini boleh. Maknanya benar. Dari segi makna benar. Karena perbuatan kita ini juga merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ya. Ini perbuatan. Kalian dimaukan adalah perbuatan. Ini makna yang benar. Tetapi ungkapan ini adalah ungkapan yang bid'ah. Ungkapan yang bid'ah karena menggunakan kata-kata global, samar-samar. Nah, telah kita pelajari dulu terkait dengan ungkapan-ungkapan yang global. Ya, bagaimana? Ungkapan-ungkapan yang global semestinya ditinggalkan. Yang mengandung makna ambigu. Ya, bisa bermakna ini, bisa bermakna itu. Bisa bermakna benar, bisa bermakna salah. Ya, ketika di dalam permasalahan yang sangat prinsip ini terkait dengan Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Ya, masih saja menggunakan ungkapan-ungkapan yang ambigu. Ya, maka disalahkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan dihukumi sebagai mubtadi'. Nah. Maka tidak boleh mengatakan lafzi bil Quran makhluk atau lafzi bil Quran ghairu makhluk, sama saja karena menggunakan kata-kata global. Terus bagaimana semestinya? Semestinya tegas ketika terjadi fitnah, terjadi semacam ini, ya fitnah, ya ketidakjelasan, ya berarti kita harus menjelaskan dengan tegas prinsip kita dan keyakinan kita. Tegas mengatakan terkait dengan ini, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Gak usah pakai lafzi-lafzi. Maksudnya bagaimana? Ya. Terkadang maknanya benar, terkadang maknanya salah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Nah ini jelas, tegas. Nah. Memang demikian sebagian al-bid'ah ya bersembunyi, menyembunyikan keyakinan mereka Al-Quran itu makhluk dengan menggunakan ungkapan yang ambigu semacam tadi, yang mujmal, global, lafzi bil-Quran, makhluk, dan seterusnya. Nah, kemudian sebagai penutup pertemuan ini, pelajaran Aqidah Wasathiyah ya, bagi hari ini ya, sebuah faedah terkait dengan Al-Quran juga. Al-Quran ya, Al-Quran lahu salatu maratib. Al-Quran memiliki tiga martabah, tiga periode, tiga tahapan atau periode. Martabah yang pertama diistilahkan oleh para ulama dengan martabatul kitab, periode atau tahapan al-kitab. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Al-Quran katabahu Allah Azza wa Jalla fi kitabin wa ja'alahu fi lawhil mahfuz. Maksudnya adalah Al-Quran ditulis oleh Allah di dalam sebuah kitab, kemudian Allah letakkan di dalam lawhul mahfuz. Kemudian Allah letakkan di lawhul mahfuz. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Bahkan itu adalah Quran yang majid, yang mulia, fi lawhin mahfuz, di dalam lawh mahfuz. Nah, di dalam lawhul mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, meletakkannya di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu berada di langit dunia. Nah, ini tahapan yang pertama. Di dalam di Lauhul Mahfuz, di Baitul Izzah, di langit dunia. Kemudian ya, martabah yang berikutnya, periode yang berikutnya adalah martabatul Quran al-masmu', periode Al-Qur'an ya, diucapkan oleh Allah dan didengarkan oleh Jibril. Diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dan didengarkan oleh Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala takallama bil Qur'an. Ya, takallama bil Qur'an. Allah memfirmankan Al-Qur'an dengan kalam yang didengar oleh Jibril. Nah, setelah itu Jibril menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Tapi kan secara bertahap. Jibril alaihissalam menyampaikan Al-Quran secara bertahap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi Jibril mendengar langsung Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril tidak mengambil Al-Quran dari mana? Dari Lauhul Mahfuz atau dari Baitul Izzah. Keyakinan bahwa Jibril alaihissalam ya, mengambil Al-Quran dari Lauhul Mahfuz untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah keyakinan sekelompok ahli bid'ah. Ya, mereka tidak meyakini bahwa Jibril itu mendengar langsung dari Allah. Ya, karena ahli bid'ah seperti tadi, keyakinan mereka ya, adalah keyakinan yang batil. Mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, tidak difirmankan oleh Allah, dan seterusnya macam-macam. Ya, sehingga ya, konsekuensi keyakinan mereka sangat panjang diantaranya ini. Berarti Jibril itu tidak mendengar Al-Quran dari Allah, tapi mengambilnya dari Lauhul Mahfuz. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa di dalam periode ini Allah ya, memfirmankan Al-Quran dan didengar oleh Jibril secara langsung. Kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Kemudian periode yang berikutnya adalah martabatul kitabah. Ya. Periode marhalah, tahapan dituliskannya Al-Quran di dalam mushaf-mushaf. Nah, sampai sekarang yang ada di tengah-tengah kita mushaf-mushaf Al-Quran, walhamdulillah tertulis di dalam mushaf-mushaf kita. Nah, ini periode yang ketiga. Nah, ini beberapa faedah yang dapat ya kita pelajari di kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wassalallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.